الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله kita melanjutkan pelajaran kita di مصطلح الحديث pada pembahasan tentang hadithul mukhtaliq, hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang ikhtalatan yang tercampurkan hafalannya. Barakallahu fikum. Ta'rifuhu wa ma yarwihi man wusifa bi naw' min anwa'il ikhtilata. Pengertiannya adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang disifati dengan jenis dari jenis-jenis ikhtilat. Ikhtilat itu tercampur. Barakallahu fikum. Insyaallah kita lihat bagaimana penggalan-penggalan tarifnya ini. Syarhu tarif huwa ai al-hadis taib huwa ma yani alladhi huwa ma yarwihi ar-rawi sawa'an kana thiqatan aw dha'ifan, sama saja rawi yang meriwayatkan hadis itu adalah orang terpercaya atau orang lemah. Manwisi pabinawi min anwa'il ikhtilat, yani orang yang disifati dengan jenis dari jenis-jenis ketercampuran. Kakhtilatihi bisababi kibar sinnihi atau ikhtilatihi bihtiraqi kutubihi, tercampurnya hafalan dia. Terkadang ini disambung ini, sanad ini diisi dengan matan ini dan seterusnya. Ikhtilatihi bisababi kibari sinnihi, tercampurnya hafalan dia karena umurnya yang tua. Artinya sejak dia masuk ke ambang kepikunan karena umur. Ikhtilatihi bihtiraqi kutubihi, atau tercampurnya hafalan dia karena kitab yang biasa dipakai pegangan untuk meriwayatkan hadis. Dhabtnya dia adalah dhabtu kitab. Barakallahu fikum. Dhabtu kitab bukan dhabtu sadr. Dhabtu sadr itu artinya hafalannya tersimpan rapi dalam dadanya. Kapanpun dia mau sampaikan, dia akan sampaikan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tapi kalau dhabtu kitab, yakni dia bersandar penuh pada catatannya, kitabnya, tulisannya. Setiap dia mau menyampaikan hadis, maka dia ambil bukunya, kitab catatannya, kemudian dia sampaikan. Lah, dia hanya bersandar pada catatannya ini, bukunya ini. Ketika bukunya ini terbakar, hilang, dicuri orang, atau tercecer, entah al-muhim, sudah tidak ada lagi pada dia kitabnya itu, maka dia tidak lagi bisa apa? Dia terlebih-lebih bisa menyampaikannya sebagaimana mestinya, karena yang mungkin diingat-ingatnya separuh. Barakallahu fikum. Jadi ketika dia mencoba untuk menyampaikan sesuai dengan apa yang diingat, ya seingatnya saja, ya itulah yang dikatakan ikhtilaf. Hukum hadithil mukhtalit, hukum hadis yang diriwayatkan oleh orang yang sudah ada pada kondisi ikhtilat. Wa hadithul mukhtalit min haythul qabuli warraddi ala maratib. Hadis orang yang sudah tercampur hafalannya, ditengok dari sisi diterima dan ditolaknya, dibagi menjadi dua tingkatan. Al-awwalu qabulu hadithul mukhtalit idha kana thiqatan wa kana min man rawa anhu mimman sami'a minhu qabla al-ikhtilat. Qabul hadis al-mukhtalit idza kana thiqah. Orang yang telah tercampur hafalannya ini tetap diterima periwayatannya kalau memang orangnya terpercaya. Wa kana man rawa anhu, dan orang yang meriwayatkan dari dia adalah orang-orang yang mendengarkannya sebelum tercampurnya hafalan dia. Paham barakallahu fikum. Dia orang terpercaya. Baik. Dia meriwayatkan barakallahu bikum sebelum berubahnya dia. Ketika dia masih muda, guru ini hafalannya bagus. Baik. Tapi ketika dia sudah mulai tua, tercampur sudah hafalannya. Maka ketika dia adalah orang terpercaya, periwayatan yang diriwayatkan dari dia ketika dia muda sebelum tercampurnya, maka itu diterima. Barakallahu fikum. Wa misaluhu, paham insyaallah ini? Baik. Atau yang tadi, dia meriwayatkan barakallahu fikum dari orang ini sebelum kitabnya hilang atau terbakar. Tentunya dia meriwayatkan sesuai dengan apa? Sebagaimana mestinya. Baik. Akan tetapi setelah terbakar kitabnya, ya tercampur sudah hafalannya. Maka ketika dia termasuk orang terpercaya, maka ketika diriwayatkan dari orang ini pada saat dia belum tercampur, maka periwayatan masih diterima. Contohnya, marawahun Nasa'i di Sunan. Qala akhbarana Yahya bin Habib bin Arabi. Qala haddatsana Hammad, qala haddatsana Atha bin Ibn Sa'ib an abihi. Qala shalla bina Ammar bin Yasir thalathata salatan awjaza biha. Faqala lahu ba'dul qaum, faqad khaffafta aw ajazta as-salah. Faqala ama 'ala dhalik. Qad da'awtu fiha bi da'awatin sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qala tabi'ahu rajulun min al-qawmi al-hadith. Berkata Imam An-Nasa'i, akhbarana Yahya bin Habib, disampaikan kepada kami oleh Yahya bin Habib ibnu Arabi. Qala, berkata Yahya ibnu Habib, haddatsana Hammad, disampaikan kepada kami oleh Hammad. Qala haddatsana Atha, yani berkata Hammad, disampaikan kepada kami oleh Atha ibnu Sa'ib dari ayahnya Sa'ib. Qala shalla bina Ammar bin Yasir salatan aw jaza fiha. Suatu saat Ammar bin Yasir salat mengimami kami dan mempercepat salatnya, meringkasnya. Faqala ba'dul qawm, laqad khaffafta aw awjazta as-salah. Maka sebagian makmum mengatakan kepadanya, ini kepada Ammar bin Yasir, sungguh kau telah mempercepat salat ini, terlalu ringan. Faqala ama 'ala dhalik. Amma 'ala dhalik faqad da'awtu fiha bida'awatin sami'tuhunna min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Adapun atas itu, sungguh aku telah berdoa padanya dengan doa yang aku mendengar sendiri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada maqama tabi'ahu rajulun min al-qaum al-hadis. Maka ketika Ammar bin Yasir berdiri, maka orang pun seorang pun mengikutinya. Baik, al-hadis. Qultu wa Atha bin Sa'id thiqah. Aku katakan Atha bin Sa'id ini orang terpercaya, illa annahu ikhtalata fi akhir umurihi. Cuma dia telah tercampur hafalannya di akhir umurnya karena tua. Wa Hammad alladhi rawaa anhu hadzal khabar huwa Hammad bin Zaid. Hammad yang ada dalam sanad ini, hadatsana Hammad qala Atha hadatsana Atha. Hammad di sini karena Hammad banyak. Coba lihat takrib, sangat banyak orang yang namanya Hammad. Hammad siapa ini? Hammad alladhi rawaa anhu hadzal khabar huwa Hammad bin Zaid. Hammad yang meriwayatkan khabar ini dari Atha adalah Hammad bin Zaid. Wa huwa mimman sami'a minhu qabla al-ikhtilaf. Dan Hammad ini adalah orang yang mendengar dari Atha Ibnu Sa'ib sebelum Atha ini barakallahu fikum berubah hafalannya. Tercampur hafalannya. Taib qala Yahya bin Sa'id al-Qattan sami'a Hammad bin Zaid min Atha qabla ikhtilafihi. Hammad bin Zaid mendengar dari Atha sebelum tercampurnya hafalannya Atha. Antum tahu seorang guru kan perjalanan hidupnya panjang biasanya. Sementara murid-murid yang ada hadir di majelisnya silih berganti antara satu dengan yang lainnya. Kan demikian. Barakallahu fikum. Ini datang dari negeri sana, kemudian pergi hanya bersamanya 2 tahun mungkin, ada yang 1 tahun, ada yang agak. Ada yang 5 tahun, ada yang 10-an tahun bersama sang guru. Barakallahu fikum. Maka diketahui bahwa si fulan mendengar hadis ini atau berguru dari si fulan guru ini pada saat sang guru belum tercampur hafalannya. Adapun si fulan berguru ke guru ini mengambil hadisnya setelah dia berubah, setelah tercampur hafalannya. Ini semuanya diketahui oleh para a'immah, sehingga bisa dipastikan ini hadisnya diterima atau tidak. Sayyid Sami Hamad bin Zaid min Ata qabla ikhtilatihi wa mithluhu an Abi Hatim Ar-Razi, yang semisal dengannya dari Hamad bin Zaid dari Abi Hatim Ar-Razi. Asalnya yang kedua, contoh yang kedua, raddu haditsil mukhtalit idza kana thiqatan wa kana man rawa anhu mimman sami'a minhu ba'da ikhtilat, ba'dal ikhtilat. Ditolaknya hadis orang yang tercampur hafalannya walaupun dia sebelumnya thiqah, wa kana man rawa anhu mimman sami'a minhu ba'dal ikhtilat, dan orang yang meriwayatkan dari dia adalah orang yang meriwayatkan pada saat dia telah tercampur hafalannya atau rusak hafalannya. Misaluhu, contohnya tadi yang meriwayatkan sebelum tercampurnya hafalan sang guru, sekarang setelah tercampurnya hafalan sang guru, tentunya akan ditolak. Wa misaluhu ma rawahu Abu Daud wa At-Tirmidzi wa ghairuhum min turuq an Abi Ishaq As-Sabi'i an Ali bin Rabi'a Al-Walidi عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعا إن ربك يعجب من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري إن ربك يعجب من عبده إذا قال اغفر لي سغني الله سبحانه وتعالى ربمu terheran-heran terhadap seorang hambanya yang dia mengatakan ampunilah dosaku wahai Rabb. Ya lam annahu la yaghfiru dhunuba ghairi, dia sangat tahu bahwa tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali aku. Qultu, aku katakan, wa Abu Ishaq As-Sabi'i mudallis. Abu Ishaq As-Sabi'i mudallis wa huwa lam yasma' hadzal haditsa min Ali Al-Walidi. Baik. Dan dia tidak mendengar langsung hadis ini dari Ali Al-Walidi. Faqad naqal Al-Mizzi bi Tuhfatil Ashraf an Abdurrahman bin Mahdi an Syu'bah qala qultu li Abi Ishaq mimman sami'tahu qala min Yunus ibnu Khabbab. Dikatakan untuk mencari tahu bagaimana ini ceritanya ini dari mudallis ini. Barakallahu fikum. Dari Abdurrahman ibnu Mahdi an Syu'bah qala qultu li Abi Ishaq, aku berkata kepada Abu Ishaq. Syu'bah bertanya kepada Ishaq, mimman sami'tahu, dari siapa engkau hadis dapatkan hadis ini? Barakallahu fikum. Karena dari Ishaq, Abi Ishaq As-Sabi'i, dari Ali bin Rabi'ah Al-Walibi. Dari mana engkau dengar hadis ini? Qala min Yunus bin Ibni Khabbab, aku mendengarnya dari Yunus Ibni Khabbab. Falakitu Yunus bin Khabbab, maka aku pun bertemu dengan Yunus bin Khabbab. Fakultu mimman sami'tahu, baik, dari mana engkau mendengarnya? Qala min rajulin sami'ahu min Ali bin Abi Rabi'ah. Baik. Dia mengatakan aku mendengarkannya dari seorang yang telah mendengarnya dari Ali bin Rabi'ah. Subhanallah. Jadi panjang ceritanya. Baik. Qultu walakin rawahu Ahmad ibn Mansur Ar-Ramadi an Abdurrazzaq As-Sanani. Faqala akhbarana Ma'mar an Abi Ishaq wa akhbarani Ali bin Rabi'ah bihi. Baik, melalui jalan Ahmad barakallahu fikum bin Mansur Ar-Ramadi dari Abdul Razzaq As-Sanani. Faqala akhbarani Ma'mar an Abi Ishaq wa akhbarani Ali bin Rabi'ah bihi. Akhrajahu Al-Muhamili fid Du'a wal Baihaqi fil Kubra, walakin hadhihi riwayah ma'lula. Akan tetapi riwayat ini ma'lul, ada illahnya, ada cacatnya. فعبد الرزاق ثقة حافظ إلا أنه اختلط. Di sini pendalilannya yang tadi itu bukan, barakallahu fikum, karena itu pembahasan masalah tadlis. Ada riwayat yang lain yang di sini pendalilan kita yang dijadikan sebagai contoh oleh penulis. Tapi matan hadis sama tapi jalannya yang berbeda, barakallahu fikum. Fa Abdul Razak thiqatun hafid. Abdul Razak ini thiqah hafid illa nahu ikhtalata, cuma dia telah tercampur hafalannya. Wa kana yulaqqanu fa yatalaqqan, dan dia ditalqin dan dia menerima talqin itu. Taib. Wa sama'ur ramadi minhu ba'da al-ikhtilat. Adapun ar-ramadi, siapa ar-ramadi ini? Barakallahu fikum. Ahmad ibn Mansur ar-ramadi. Ahmad ibn Mansur ar-ramadi mendengar dari Taib Abdul Razak ini, setelah Abdul Razak barakallahu fikum bercampur hafalannya. Fala ya'ulu 'ala at-tasrih bis-sama'i fi hadhi. Fala ya'ulu 'ala at-tasrih bis-sama'i fi hadhi riwayah. Baik, maka tidak bisa diambil barakallahu fikum tasrih birriwayah ini dari Abi Ishaq. Qala akhbarani, di sanad ini Abu Ishaq yusarrih bisama. Paham barakallahu fikum? Yusarrih bisama. Boleh jadi barakallahu fikum kendalanya dari mana? Abdul Razak As-San'ani. Pada saat dia meriwayatkan ini dalam kondisi dia sudah ikhtalata. Sebenarnya atau semestinya dia mengatakan an Ali, an Abi Ishaq, an Ali ar-Ramadi. Sama seperti sanad yang lewat. Barakallahu fikum. Sanad yang pertama. Barakallahu fikum. Paham enggak nih? Lihat bukunya. Coba tengok pertama contohnya. Barakallahu fikum. Dengan riwayatkan Imam Abu Dawud At-Tirmidzi dan yang lainnya dari jalan Abi Ishaq As-Sabi'i. Barakallahu fikum. Dari Ali bin Rabi'ah Al-Walidi. Kata Abu Ishaq As-Sabi'i an Ali. Paham? An Ali bin Rabi'ah Al-Walidi, an Ali bin Abi Thalib. Al-Hadis. Ada riwayatkan di sini di jalan yang lain, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Al-Kubra dan Al-Muhamidi dalam kitabnya Doa. Baik, melalui jalan apa? Melalui jalan siapa? Ahmad ibn Mansur ar-Ramadi dari Abdul Razak As-San'ani. Faqala akhbarana Ma'mar an Abi Ishaq, qala akhbarani Ali ibn Rabi'ah. Baik. Abu Ishaq di sini yang dikatakan mudallis sarrah bis sama' min Ali bin Rabi'ah. Paham barakallahu fikum. Tapi kendalanya di sini adalah Abdul Razak. Tapi yang meriwayatkan dari Abdul Razak ini adalah orang yang namanya Ahmad bin Mansur. Ahmad bin Mansur ini meriwayatkan hadis ini dari gurunya setelah sang guru tercampur hafalannya. Maka barakallahu fikum. Tasrih jelasnya Abu Ishaq mengatakan haddatsani atau akhbarani Ali tidak bisa diterima barakallahu fikum, karena barakallahu fikum Abdul Razak menyampaikannya ini setelah ikhtilatnya dia. Barakallahu fikum. Khususan wa anna al-Imam Ahmad qad rawahu an Abdul Razak fil Musnadi min ghairi sama'. Terlebih lagi bahwa Imam Ahmad meriwayatkan riwayat ini dari Abdul Razak dalam musnadnya min ghairi sama. Taib, tanpa ada kata-kata mendengar langsung. Taib. Wal Imam Ahmad mimman sami' Abdul Razak qabla al-ikhtilaf. Maksudnya Imam Ahmad ketika meriwayatkan hadis ini tetap dia mengatakan an siapa? An Ali ibn Rabi'ah. Taib, dari Abi Ishaq an Ali ibn Rabi'ah. Tidak dengan ungkapan sama mendengar langsung seperti yang diriwayatkan tadi. Paham insyaallah? Baik. Saya Abu Yusuf, paham Abu Yusuf? Baik, barakallahu fikum. Baik. Ada khawatir nah tidak bisa memahamkan barakallahu fikum. Baik. Tinggal tengok ulang barakallahu fikum pembahasan kita. Kita selesaikan ini. Itu yang disampaikan barakallahu bikum adalah hadisnya orang-orang yang tercampur apa hafalannya, yang sebelumnya dia adalah orang terpercaya, hafalannya bagus, cuma pada saat dia mungkin sudah tua hafalannya tercampur atau hilang-hilang atau kitabnya hilang atau terbakar hafalannya pun tercampur. Tapi pada asalnya dia adalah orang terpercaya. Maka ketika yang meriwayatkan dari dia sebelum tercampurnya hafalan dia atau rusaknya hafalan dia, maka hafalannya atau hadisnya masih tetap diterima. Barakallahu. Yang ketiga, radu haditsil mukhtalid idza kana dha'ifan. Nah, sekarang memang asalnya rawi ini lemah. Baik. Sawa'an kana man rawa 'anhu mimman sami'a minhu qabla al-ikhtilat atau ba'dahu. Sama saja. Tapi ada yang meriwayatkan dari dia sebelum ikhtilatnya atau setelah ikhtilatnya. Dalil kalian hadisahu raddan li'illatin ukhra ghairul ikhtilat. Ditolaknya ini bukan karena dia tercampur hafalannya, karena memang hukum asalnya dia lemah. Tayyib. Fa idza udhifa ila al-ikhtilat kana raddu hadisi aula. Apalagi kalau sudah dicampur lagi dengan baru ikhtilat, sudah lebih parah lagi, lebih pantas untuk ditolak. Misalnya contohnya hadis Laits bin Abi Sulaim, bahwa dhaif. Hadis Laits bin Abi Sulaim dia lemah, muttaribul hadis, hadisnya goncang, walakinahu ikhtalata fi akhir umrihi. Apalagi di akhir umurnya lebih tercampur lagi hafalannya. Qala Ibnu Hibban, berkata Ibnu Hibban, ikhtalata fi akhir umrihi fa kana yuqallibul asanid wa yarfa'ul marasil wa yati al-istiqati bima laysa min hadithihim. Saking sudah tercampurnya hafalan dia, tapi kata Ibnu Hibban, ikhtalata fi akhir umrihi fa kana yuqallibul asanid, dia membolak-balikkan sanad yang di awal jadi depan, yang di awal jadi belakang, belakang jadi awal, dibolak-balik sanad ya karena sudah tercampur. Barakallahu fikum. Wa yarfa'ul marasil, hadis hadis mursal dimarfukan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahyati anisikati bima leisa min hadithim, dan dia menyampaikan dari orang-orang terpercaya apa-apa yang bukan hadis mereka. Rabi'ah yang keempat, at-tawaqqufi hadithi man ikhtalata min as-siqat. Kalau tadi yang pertama, barakallahu fikum, awalnya dia masih bagus, siqah terpercaya, maka periwayatannya pada saat ini diterima. Adapun setelah berubahnya tidak lagi diterima. Barakallahu fikum. Yang kedua, memang dia orangnya lemah hadisnya. Taip. Ditambah lagi ketika dia telah berumur, tambah bercampur hafalannya, lebih tentunya tidak diterima lagi. Sekarang at-tawaqquf fi hadithi man ikhtalata min as-siqat. Hadis man ikhtalata min as-siqat, hadis orang-orang yang telah tercampur hafalannya dari orang-orang terpercaya, idza kana min riwayati man sami'ahu qabla al-ikhtilat wa ba'da al-ikhtilat. Yang jadi permasalahan adalah orang yang meriwayatkan dari sang guru ini. Barakallahu fikum. Dia meriwayatkan sebelum tercampur hafalannya dan setelah tercampur hafalannya. Sehingga dia tidak bisa bedakan akhirnya nanti. Hatta yasira hadithu. Taib. Hatta yusbar hadithu. Sampai dicek. Barakallahu fikum hadithnya. Fa'idha wafaka siqatku bila hadithu wa illa rudda. Barakallahu fikum. Ini ada seorang guru. Seorang guru awalnya dia siqah, kemudian tercampur hafalannya di akhir umurnya, kemudian ada murid ngambil ilmu dari sang guru. Paham barakallahu'alaikum. Dia ngambil ilmu dari sang guru pada saat dia masih bagus dan setelah dia berubah. Ini yang tawakuf. Paham barakallahu'alaikum. Ini yang harus tawakuf. Sampai dicek betul apakah hadis yang diriwayatkan dari sini betul-betul sama seperti apa yang diriwayatkan orang lain. Baik. Kalau cocok sama maka diterima. Kalau tidak, tidak. Paham? Baik. Wa misalu hadis Hammad bin Salamah, contohnya hadis Hammad bin Salamah an Atha bin Sa'id fa innahu sami'a. Di zaman dahulu barakallahu fikum, ada orang yang sangat-sangat menjaga orang tuanya. Orang tuanya imam. Barakallahu fikum. Orang tuanya imam. Ketika orang tuanya sudah berubah hafalannya, dia pun tidak menerima apa? Dia pun menghalau ahlul hadis yang hendak mau menerima guru, menerima ilmu dari ayahnya. Dok, dok, dok. Baik. Untuk menjaga apa? Hadis sang ayah. Agar supaya ayah tidak lagi meriwayatkan apa yang barakallahu fikum yang rusak, barakallahu fikum yang tercampur dari hafalannya. Barakallahu fikum. Wa misalu contohnya hadis Hamad bin Salamah an Atha bin Sa'id fa innahu sami'a minhu qabla al-ikhtilat wa ba'da al-ikhtilat. Hadis Hamad bin Salamah dari Atha bin Sa'id. Atha bin Sa'id. Fa innahu maka hampa karena sukunya Sami aminhu innahu yani Hamad bin Salamah mendengar dari Atha bin Sa'id sebelum Hamad sebelum Atha bin Sa'id berubah hafalannya dan setelah berubah hafalannya. Kama hakarnahu fi kitabina ad-dha'if min qissatil Isra wal Mi'raj, yang lemah dari kisah Isra wal Mi'raj. Baik. Karena di sana banyak sekali hadis. Ada yang sahih, ada juga yang lemah hadisnya. Barakallahu fiik. Baik, jadi tawakuf sampai betul dicari tahu kepastiannya. Cocok enggak dengan hadis-hadis yang lainnya? Kalau cocok diterima, kalau enggak. Ini tawakuf. Kita cukupkan sampai sini. Warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.